Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Fa ikhwani fi din, azani azakumullah. Wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi kajian kita, pembahasan kita terhadap kitab An-Nibras milik Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, di mana pada pembahasan terakhir kita masuk pada halaman yang ke 26. Kita masuk pada pembahasan Al-Mu'allif atau perkataan Al-Mu'allif Syekh Rabi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Wal hasanatu idza hamamta biha wa lam ta'malha kutibat laka hasanah. Dan kebaikan, sebuah amal saleh, apabila engkau berniat ingin melakukannya, memiliki himmah besar untuk bisa mengamalkannya, wa lam ta'malha, akan tetapi ternyata engkau tidak mengamalkannya, bi'aridin minal awarid, dikarenakan banyak penghalang, faktor-faktor karena ketidakmampuankah, kutibat laka hasanah, maka akan tetap ditulis bagimu kebaikan. Walaupun seseorang tidak mengamalkan, tidak sanggup, tidak mampu untuk mengamalkan hal tersebut, dikarenakan mungkin kondisinya, misal ketika seseorang ingin melakukan sebuah ibadah yang mulia, al-hajj wal umrah masalan, dalam niatnya dia benar-benar ingin melakukan ibadah yang mulia ini, ingin menyempurnakan rukun-rukun keislaman, akan tetapi dikarenakan kondisi yang ada pada dirinya, entah itu dari kondisi ekonominya kah, atau mungkin dari kondisi fisiknya kah, tidak memungkinkan. Dia mungkin sudah tua, sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan keluar kota, perjalanan jauh. Maka orang-orang yang seperti ini, barakallahu fikum, walaupun dia tidak mengamalkannya, tetapi apabila dia hadirkan niat tersebut, maka tetap akan dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hasanah, kebaikan pula. Tahummu bil hasanati wa turidu an ta'malaha walakin hala bainaka wa bainaha hailun fa anta tusabu ala hadhihi niyyah hatta law kana jihadan fi sabilillah. Turiduhu wa lam tastati', dzalika katabullahu laka ajral mujahidin. Engkau menginginkan, berniat, benar-benar sudah berazam untuk melakukan sebuah hasanah, kebaikan, apapun bentuknya. Ingin bersedekahkah atau yang lainnya? Wa turid an ta'malaha, engkau ingin beramal dengannya. Walakin hala bainaka wa bainaha hail, tetapi ada penghalang antara dirimu dengan amalan tersebut, faktor-faktor yang memang tidak memungkinkan untuk seseorang itu mengamalkan hal tersebut, entah itu kondisi badan misalnya lemah, tidak sanggup lagi, sudah tua, sudah sakit-sakitan, atau mungkin faktor kondisi ekonomi sedang kesusahan, sehingga untuk melakukan sebuah ibadah-ibadah yang membutuhkan mal, membutuhkan harta, dia kesulitan. Tapi jangan sampai, bukan berarti dikarenakan kita tidak memiliki kemampuan terus kita urungkan niat tersebut, enggak. Tetap kita hadirkan dan dibalas tetap oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dibalas dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Fa anta tusabu ala hadhihi niyyah, maka engkau tetap akan diberikan pahala. Maka merugi. Jangan sampai dikarenakan kita tidak mampu kemudian sudah dipendam untuk melakukan amalan tersebut. Tidak berangan-angan dalam artian barakallahu fikum, tidak menghadirkan niat ingin untuk melakukan amalan tersebut. Maka seseorang itu fa anta tuhabu ala hadhihi niyyah hatta law kana jihadan fi sabilillah, engkau tetap dibalas, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas niat ini. Dikarenakan niatnya benar-benar dia menginginkan hal tersebut, namun karena faktor ketidakmampuan saja dia tidak bisa melakukan amalan tersebut, tidak bisa merealisasikan amalan tersebut. Seandainya toh misal Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan pada dirinya, maka niscaya dia akan segera mengamalkan hal tersebut, mengamalkan apa yang dia inginkan, benar-benar dia azamkan berupa amalan saleh. Hatta law kana jihadan fi sabilillah, bahkan barakallahu fikum masuk padanya pula jihad fi sabilillah. Jihad barakallahu fikum amrun 'adzim, perkaranya besar, pahalanya luar biasa. Setiap muslim barakallahu fikum yang memiliki keimanan yang kuat, yang kalbunya ya ta'alak bil akhirah, yang kalbunya itu hanya mengarah menuju kepada akhirat, maka sangat senang sekali, ingin sekali untuk mendapatkan ajar mujahidin, pahala mujahidin, pahala syuhada. Ini kalbu-kalbunya orang-orang mukmin. Namun dikarenakan kondisi memang tidak tempatnya, bukan saatnya untuk berjihad, maka barakallahu fikum dia tidak bisa mengamalkan amalan mulia ini. Maka bukan berarti ketika kita dalam kondisi bukan dalam ranah jihad, tidak dalam koridor jihad, yakni jihad bisayf, bukan berarti kita tidak meniatkan hal tersebut. Kitab kita hadirkan hal tersebut, saya ingin berjihad fi sabilillah dengan pedang, ingin mendapatkan ajr, ingin mendapatkan pahala asyuhada. Maka orang-orang seperti ini barakallahu fikum tetap diberikan pahala baginya walaupun tidak mengamalkan. Turiduhu alam tastati' dhalika, engkau ingin melakukannya, sangat benar-benar ingin mendapatkan pahala yang diraih oleh al-mujahidin, oleh para syuhada, namun walam tastati' dhalika, namun engkau tidak mampu, entah memang bukan waktunya berjihad, syarat-syarat jihad tidak memenuhi, ataupun barakallahu fikum kondisi-kondisi yang lain. Maka kata Allah laka ajral mujahidin, tetap oleh Allah Subhanahu wa taala ditulis dengan pahala-pahala orang-orang berjihad fi sabilillah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi masirihi fi ihdal ghazawat, dalilnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah perjalanannya menuju salah satu peperangan beliau. Laqad khallafna qauman bil madinati masirna masiran illa kanu ma'ana, sungguh benar-benar telah kita tinggalkan beberapa orang di Madinah tidak ikut berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk sebagian orang tetap tinggal di Madinah, yang ikut berperang hanya beberapa orang saja, yang terpilih saja. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang seperti ini masirna masiran illa kanu ma'ana, walaupun seperti ini keadaannya tidak ikut berjihad, masirna masiran, tidaklah kami berjalan menempuh perjalanan untuk berjihad fisabilillah illa kanu ma'ana, kecuali mereka tetap bersama kami, tetap bersama kami ay fil ajr, di pahala, pada pahalanya, walaupun mereka tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad, tapi dikarenakan mereka benar-benar ingin berjihad, para sahabat tentunya barakallahu fikum orang-orang yang paling senang dengan jihad fisabilillah, dikarenakan pahala yang begitu besar. Namun dikarenakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, komando Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sebagian orang saja yang ikut, diatur sebagian pasukan saja yang ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan, sebagian orang disuruh tinggal. Bukan berarti orang-orang yang tinggal di Madinah itu tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ajarul mujahidin, pahala-pahala orang-orang yang mendapatkan atau ikut berperang jihad fisabilillah. Dikarenakan apa? Mereka mendapatkan tetap pahala-pahala orang-orang yang berjihad, dikarenakan mereka itu ada niat, sangat ingin sebenarnya. Seandainya mereka diberi kesempatan, mereka pasti langsung ikut. Namun yang menghalangi mereka untuk tidak mengamalkannya perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan memang Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan instruksi, memberikan komando sebagian saja. Maka orang-orang seperti ini walaupun tidak ikut, tetap kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa kanu ma'ana, tetap mereka itu bersama kami. Bersama kami dalam hal apa? Aifi niyah wal ajr, dalam niatnya tetap sama-sama orang yang senang, cinta terhadap jihad fisabilillah. Begitu pula dalam pahala, pahalanya tetap sama. Kemudian qala syekh, kanu ma'ana bimada, para sahabat yang tinggal di Madinah ini bersama Rasulullah SAW dalam hal apa? Binniyah shadiqah hatta alladhi yuridul jihad walam yatayassar lahu wa huwa ya'zim ala dhalika wa mata ala firashihi yanalu ajra asyahidi binniyati tayyibah. Mereka orang-orang yang tinggal di Madinah tidak ikut berperang, tetap bersama Rasulullah SAW dalam hal niatnya, keinginannya, sampai-sampai orang yang menginginkan jihad ikut berperang sebenarnya, benar-benar menginginkan mendapatkan pahala orang-orang yang berjihad, namun tidak dimudahkan baginya, belum ada kesempatan. Dalam keadaan sebenarnya dia itu ingin untuk melaksanakan hal tersebut. Wa mata ala firasyi, dan ternyata qadarullah dia meninggal bukan di medan jihad akan tetapi di pembaringannya. Tidak pernah sekalipun di dalam hidupnya ikut dalam berperang. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa kanu ma'ana. Maka kata Syekh Rabi, yanalu ajra syahid, tetap orang yang seperti ini walaupun tidak ikut sama sekali di dalam berjihad, meninggal di dalam pembaringannya, seumur hidupnya tidak pernah ikut turun ke medan tempur, tetap orang yang seperti ini, orang-orang yang tetap menghadirkan sangat senang dan sangat cinta terhadap jihad fisabilillah, tetap mendapatkan ajr syahid, pahala orang-orang yang syahid dikarenakan an-niyah at-thayyibah, niat yang sangat bagus ini. Niat saja seseorang itu barakallahu fikum tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak mengamalkan. Maka ini merupakan fadl wa rahmah minallahi Subhanahu wa taala, sungguh kemuliaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan salah satu bentuk rahmah Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar membalas orang-orang yang beramal, akan tapi orang yang berniat, cuma berniat saja tetap diberikan pahala. Maka ini di antara bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma niat teman qadarullah tidak kesampaian karena ketidakmampuannya. Fasyahidu, kata Syekh Rabi, maka syahidnya annal abda idha hamma bisayyati walam ya'malha tarakaha kama fil hadith min jarra'i, ya'ni min ajli khawfan wa yahan wa haya'an minni, hadha tuktabu lahu hasanatun idha taraka hadhi sayyah allati haddathathu nafsuhu biha wa haddath wa haddath wa haddathathu nafsuhu wa syaitanuhu wa hawa fa'aljama nafsahu wa aljama hawa wa kabaha syaitanahu wa akhzah, hadha amalun tayyib. Mawqifun nabil, mawqifun jamil, yashkurullahu alaihi wa yaktubu lahu hasanah. Syahid di sini barakallahu fikum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau seorang hamba apabila hendak berniat ingin mengamalkan suatu kejelekan, dosa, maksiat apapun bentuknya, mungkin ketika tidak ada orang, ada kesempatan, ada fasilitas-fasilitas, kemudian barakallahu fikum terbetik pada dirinya untuk berbuat maksiat, hampir ingin berbuat maksiat, walam ya'malha, tetapi tidak mengamalkannya, tidak jadi dilakukan, dia tinggalkan sebagaimana di dalam hadis min jarra'i, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, takut atas dosa-dosa yang akan menimpa pada dirinya, takut atas iqab, balasan yang Allah Subhanahu wa taala ancam kepada pelakunya. Begitu pula haya, malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, malu apabila hendak ingin melakukan kemaksiatan dia mengotori dirinya lagi. Malu untuk berlaku jelek lagi. Maka apabila orang-orang seperti ini barakallahu fikum dia tinggalkan, ingat malu, ingin memperbaiki diri. Masa saya barakallahu fikum sudah kotor, sudah jelek, mau saya jelekkan lagi? Maka apabila orang-orang yang seperti ini meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala, hada tuktabu lahu hasanah. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Maka ini juga termasuk fadl wa rahmah minallah Subhanahu wa taala, keutamaan bagi seorang yang barakallahu fikum meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan orang yang hendak ingin melakukan amalan saleh. Orang yang hendak ingin melakukan amalan saleh tidak kesampaian, tetap diberikan pahala. Namun orang yang hendak melakukan maksiat tidak jadi mengamalkannya, tidak jadi melaksanakannya, barakallahu fikum, bahkan dia tahan, berusaha dia tahan, jangan, ini jelek. Maka orang yang seperti ini barakallahu fikum bukannya ditulis kejelekan, akan tetapi justru malah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah niat akan tetapi ditahan, berusaha ditahan, sehingga dia tidak jadi mengamalkannya. Dia mengalihkan pikirannya, dia mengalihkan dirinya pada perkara yang lain, mencoba mensibukkan dirinya pada perkara yang lain, hendak ingin melakukannya misalnya ketika tidak ada orang, tidak ada yang melihat, fasilitas memadai, kemudian jiwanya mendorong untuk barakallahu fikum berperilaku atau melakukan kemaksiatan. Maka ketika dia dalam kondisi ini, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, dia ingat ini jelek, jangan. Kemudian dialihkan, tidak jadi mengamalkannya, dia pergi. Dia tinggalkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, dialihkan dirinya pada perkara-perkara yang lain, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Ajar lahu. Hadza tuktabu lahu hasana idza taraka hadhihi as-sayyi'ah allati hattasathu nafsuhu biha. Apabila dia tinggalkan kemaksiatan dan kejelekan ini yang di hembuskan, yang dibisikkan oleh jiwanya, jiwanya sebenarnya ingin sudah tidak tahan lagi sebenarnya jiwa dan hawa nafsunya. Hattasathu nafsuhu wa syaitanuhu wa hawa, dihembuskan pada dirinya, pada jiwanya, barakallahu fikum, begitu pula syaitan membisikkan, hawa nafsunya membisikkan, mumpung ada kesempatan, mumpung gak ada orang, mumpung gak ada yang tahu, mumpung sepi, mumpung ada duit dan semisalnya, terus dibisikkan seperti itu. Kapan lagi kamu bisa? Jarang-jarang kamu ada uang, jarang-jarang kamu gak ada orang tua, jarang-jarang kamu itu ditinggal oleh orang tua. Dalam keadaan ini itu ada fasilitas memadai, diterus dihembuskan, dibisikkan seperti itu. Maka barakallahu fikum, ketika hendak dia melakukannya, sudah ingin, sudah hampir terbawa, hampir larut dalam bisikan tersebut, sudah mau melakukan, akan tetapi ketika hendak ingin melakukan, dia ingat ini jelek, dia ingat sesuatu, ini perkara yang dosa, gak boleh, ini akan mengotori jiwa saya, mendapatkan dosa. Ini bukannya akan memperbaiki diri saya, justru akan menjelekkan diri saya. Ingat dengan perkara tersebut, kapan saya bisa baik kalau saya begini terus? Kapan barakallahu fikum saya itu bisa menjadi anak yang soleh, orang yang soleh kalau keadaannya seperti ini terus? Tiap ada kesempatan jatuh, ada kesempatan jatuh. Ketika dia ingat seperti itu, ingin memperbaiki dirinya, kemudian dia tinggalkan. Fa'aljama nafsahu wa'aljama hawa, dia tundukkan jiwanya, tundukkan hawa nafsunya. Wa'kabaha syaitanahu, begitu pula dia kekang syaitan yang membisikkannya, dia tahan, jangan lakukan. Bahkan dia beralih dan coba mencari perkara-perkara yang lain yang diridhoi, atau minimalnya mubah, tidak sampai jatuh pada perkara maksiat. Dia lari, dia barakallahu fikum mengambil air wudhu, kemudian sholat beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun barakallahu fikum dia minta izin pergi mendatangi orang-orang soleh, minta nasihat, atau menziarahi mereka sekedar berbincang, atau mencari perkara-perkara yang mubah, melihat misal ketika orang tuanya misal apabila sedang sibuk kesusahan, coba dia bantu, dia sibukkan diri-dirinya dengan perkara-perkara yang barakallahu fikum tidak menjurus kepada maksiat. Dan ini barakallahu fikum di antara ilaj, di antara bentuk terapi atau pengobatan terhadap jiwa-jiwa yang sudah kadung atau sudah berpenyakit parah. Artinya ketika ada kemaksiatan, dia kalau dia tinggalkan atau dia biarkan, dia sering terjatuh. Kalau ada kesempatan seperti ini, dia sangat sering sekali terjatuh. Maka di antara ilaj, di antara pengobatannya, coba dialihkan. Ketika memang hampir terjatuh dalam perkara tersebut, dia coba sibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Dialihkan jiwanya, tidak sekedar dia tahan, karena dia tahu kebiasaan dirinya mungkin. Kalau cuma sekedar ditahan, dia kalah. Sekedar jangan, tetap kalah. Maka diantara bentuk ilaj, bentuk terapinya adalah ketika memang sudah sampai titik seperti ini, dialihkan jiwanya. Dia coba cari kegiatan dan aktivitas yang lain minimalnya mubah atau yang ahsannya mencari perkara-perkara yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Membantu orang tua kah? Atau barakallahu fikum, pergi sebentar menziarahi teman-teman yang soleh atau para asatidah, minta nasihat, atau mungkin perkara-perkara yang mubah, sekedar jalan-jalan. Atau perkara-perkara yang lainnya. Al-muhim, dia mengalihkan jiwanya, dia mengalihkan pikirannya kepada aktivitas atau kesibukan-kesibukan yang tidak mengarah menjatuhkan dirinya dari perkara maksiat. Hada amalun thayyib, kata Syekh. Maka orang yang seperti ini, amalan yang seperti ini, amalan thayyib, amalan yang bagus, mauqifun nabil, sebuah mauqif yang sangat mulia, mauqifun jamil, sebuah mauqif yang sangat bagus sekali. Yashkurullahu alaih, Allah Subhanahu wa taala bersyukur atas perkara tersebut. Meninggalkan, menahan jiwanya dikarenakan ingat Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi orang soleh, ingin memperbaiki dirinya, tidak ingin maksiat lagi sudah. Kapan lagi seseorang itu bisa jadi baik kalau begini terus keadaannya? Apabila orang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya. Yashkuruhu alaih. Allah Subhanahu wa taala mensyukuri hal tersebut. Wa yaktubu lahu hasanah, dan dibalas, diberikan ajr. Maka ini juga di antara perkara yang membantu kita untuk lebih bersemangat, memotivasi diri agar tidak melulu terus-menerus jatuh dalam kemaksiatan. Mengingat di masa-masa barakallahu fikum ada kesempatan seperti ini, hawa nafsu membesar, dorongan jiwa, setan membisikkan dengan kencangnya ingin bermaksiat, ada kesempatan, ingat-ingat perkara yang seperti ini, mendapatkan pahala apabila ditinggalkan, dialihkan pikirannya. Ini diantara perkara yang sangat membantu sekali untuk seseorang itu lebih bisa berbuat kebaikan. Terlebih barakallahu fikum, perkara-perkara yang seperti ini itu sering sekali terjangkit atau menimpa pada diri-diri kita ketika kita sedang masa-masa lesu, sedang masa-masa fatrah, masa-masa lemas. Karena tidak kita pungkiri, dalam masa-masa hidup kita, kita dalam beraktivitas, dalam thalabul ilmikah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada masa-masa semangat, ada masa barakallahu fikum, masa-masa di mana kita itu benar-benar lemas, malas, jenuh sekali. Dan seringnya barakallahu fikum, terlebih kaula muda, para syabab, di masa-masa fatrah jarang sekali orang yang bisa tetap menjaga dirinya dalam koridor syariat, tidak melewati batas-batas syariat. Banyaknya atau sering kita jumpai barakallahu fikum, ketika masa-masa futur ada kesempatan dia lari ke dunia lain, mencoba melihat perkara yang baru, yakni maksiat. Dia mendatangi perkara-perkara yang barakallahu fikum, suatu hal yang baru yang dia tidak dapatkan di pondok, di dalam ma'had. Bosan belajar, mumpung liburan, coba saya ke teman, coba saya ke barakallahu fikum, ke tempat-tempat, saya ingin ini, itu, ini, itu. Dan ini wajar, dalam artian masa-masa fatrah, masa-masa lemas, lesu, itu banyak sekali orang yang terjangkit seperti ini. Tapi bukan berarti masa-masa fatrah kita barakallahu fikum, kita biarkan seperti itu. Masa-masa lemas kita turuti hawa nafsu kita. Masa-masa lemas, masa-masa jenuh, kemudian sudahlah, mumpung liburan, coba buka, klik coba dengar, coba download ini itu. Ya. Ana sering barakallahu fikum menceritakan hal ini karena ini ingin menggambarkan kasus yang sering kita hadapi. Agar apa yang kita baca coba kita hayati, coba kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Terlebih orang yang seperti ini pada masa-masa fatrahnya itu jarang sekali orang yang bisa tetap mengekang dirinya, menjaga dirinya dalam koridor-koridor syariat. Lebih seringnya mencari perkara yang baru, coba melihat dunia lain. Bahkan ada barakallahu fikum sebagian ikhwan di sana itu pada masa-masa semangatnya terlalu memforsir. Dalam artian dia barakallahu fikum terlalu bersemangat tanpa melihat batas kemampuannya. Sehingga terus seperti itu dipacu tanpa dia melihat kemampuan dan kondisinya, sampai pada tingkatan dia itu bosan, lemah, jenuh. Pada titik jenuh yang sangat luar biasa. Dan diceritakan barakallahu fikum oleh Al-Ustaz Muhammad, sampai pada akhirnya ikhwan ini pada masa-masa jenuhnya karena terlalu memforsir dirinya, tidak melihat kemampuannya, itu jenuh, kemudian beralih ke dunia lain, genjrengan lagi, jadi orang awam lagi, main gitar lagi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad najah," atau kama qala alaihi salatu wasallam, barang siapa yang masa-masa jenuhnya tetap di dalam sunnahku, tetap di dalam bimbinganku, tidak lepas dari batasan koridor syariat, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang seperti ini akan selamat. Akan tetapi apabila ila ghairi sunnati halak. Kalau masa-masa futur dia malah barakallahu fikum terjatuh melewati batas syariat, pas futur mumpung ada kesempatan, luar biasa nakalnya, luar biasa barakallahu fikum maksiatnya. Mungkin saja, mungkin pada masa-masa semangatnya ibadahnya luar biasa, mengalahkan teman-teman yang lain mungkin kekuatan hafalannya, ataupun mungkin barakallahu fikum kemampuan dia dalam memahami masalah ilmiah cepat, dia dalam menghafal, mutqin dia dalam menghafal, tapi barakallahu fikum pada masa-masa futur dia terjatuh, dia tidak bisa membiasakan dirinya, mengekang dirinya tetap dalam koridor amalan soleh, tetap dalam koridor syariat, tidak melewati batas syariat. Malah justru tidak satu dua orang, orang-orang seperti ini barakallahu fikum ketika masa-masa fatrah, masa-masa futur, dia terjatuh dalam kemaksiatan. Dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Maka di antara ilaj yang seperti ini mungkin dikarenakan sudah terbiasa. Ketika tidak ada orang, ada kesempatan, dikarenakan jenuh, bosan sudah, mosok belajar terus, mosok menghafal terus. Sekali-kalilah masa-masa futur, sekali-kalilah liburan misalnya, masa-masa istirahat, cari perkara yang lain, menerobos dunia lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini, "Faman kanat fatratuhu ila ghairi sunnati halak." Kalau masa-masa futurnya dia itu malah justru ke perkara-perkara yang maksiat, tidak mengekang dirinya dalam koridor syariat, tetap dalam batasan-batasan halak. Walaupun dia mungkin pada masa-masa semangatnya itu luar biasa ibadahnya. Oleh karena itu kata sebagian para ulama, engkau biasa saja, artinya engkau pertengahan, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu memforsir diri sampai melewati batas kemampuan diri, tetap pertengahan masa-masa semangat, ya dia bersemangat beramal ibadah, namun dilihat kemampuan, jangan sampai dia memforsir sekali, dia melebihi batas kemampuan dirinya. Dilatih memang, dilatih jiwa itu untuk terbiasa, namun jangan sampai barakallahu fikum sampai melewati batas kemampuan. Dilatih sedikit-sedikit dengan kebiasaan, namun jangan sampai melewati batas kemampuan. Begitu pula anak-anak, kadang barakallahu fikum kita dapati tidak satu dua orang tua, banyak kasus yang diceritakan asatidah barakallahu fikum, anaknya terlalu terforsir, diforsir oleh orang tuanya karena ingin targetnya, anaknya ingin dipacu dengan luar biasa, anaknya ingin sangat menjadi luar biasa dari sisi kemampuan ilmunya, hafalannya dan semisalnya, tidak melihat anaknya, dalam artian melihat batas kemampuan anaknya, diforsir. Sehingga pada titik jenuhnya dia bosan, bahkan menjadi benci terhadap amal soleh. Bahkan ada barakallahu fikum seorang akhwat, bahkan diceritakan oleh asatidzah, masa-masa futurnya karena mungkin diantaranya terlalu memforsir dirinya pada masa futurnya, sampai mengatakan tidak sunah-sunahan, enggak usah sunah-sunahan sudah, enggak ada yang Islam-Islaman sudah, copot jilbab, copot cadar, futur. Di antara sebabnya terlalu barakallahu fikum memforsir diri di masa-masa semangat. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana sirratuhu ila sunnati faqad aflah wa najah." Barang siapa yang semangatnya tetap dalam koridor sunnah, tetap dalam bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah, akan tetapi tetap melihat bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak terlalu memforsir dirinya, maka orang yang seperti ini melihat batas kemampuan, tapi tetap dilatih, dilatih kemampuan dirinya untuk meningkat dalam beribadah, dalam barakallahu fikum kebiasaannya untuk beramal soleh, ditingkatkan terus, tapi jangan sampai terlalu memforsir. Maka orang seperti ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad aflah wa najah. Akan tetapi apabila masa-masa semangatnya ila ghairi sunnati, tanpa bimbinganku, karena terlalu terbawa semangat, dia memforsir dirinya, maka kata Nabi, halak. Halak. Maka barakallahu fikum, nasihat dari asatidzah kita, hendaknya ketika melihat anak-anak, melihat barakallahu fikum, kita ingin sama-sama melihat anak didik kita, keturunan kita menjadi orang-orang generasi salaf penerus estafet dakwah salafiyah, ingin menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang soleh, anak-anak soleh. Namun perlu diperhatikan, kadang dikarenakan terlalu semangat, terlalu memforsir. Kita lihat, kita baca, kita perhatikan kemampuan anak ini. Kita tetap berusaha membiasakan anak-anak dengan barakallahu fikum amal soleh, ketaatan. Namun dilihat, apakah anak ini ketika diberikan porsi seperti ini mampu atau tidak. Disesuaikan kemampuan. Disesuaikan kemampuan. Kita mengilzamkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Namun ternyata anaknya tidak mampu. Tapi terus diforsir. Maka, sebagaimana barakallahu fikum, para ulama mengibaratkan, namanya seseorang itu dalam hal ini seperti kuda. Seperti kuda. Kuda yang ingin barakallahu fikum melakukan perjalanan sampai pada titik tertentu. Ingin melakukan safar jauh. Maka yang namanya memacu kuda, barakallahu fikum, dilihat kudanya. Kuda ini kemampuannya bagaimana? Kuda jenis baguskah? Kuda-kuda Arabkah sehingga pacuannya luar biasa larinya, atau memang kuda-kuda biasa? Maka disesuaikan kemampuan, dan memang bisa dilatih. Artinya tingkat kemampuan seseorang itu bisa memang dilatih, bisa ditingkatkan. Namun jangan sampai terlalu terforsir, terus dipacu, pacu sampai pada tingkatan kuda itu sakit, kuda itu telah, kuda itu sudah tidak mampu lagi berjalan, namun masih terus dipacu. Maka yang seperti ini bukannya sampai pada tujuan kudanya yang sakit, kudanya yang cedera, kudanya bahkan mati. Begitu pula seseorang, kita menginginkan, mengilzamkan, coba melatih anak didik kita misalnya, ataupun mungkin barakallahu fikum, bahkan diri kita, kita ingin melatih diri menjadi seorang insan yang lebih bagus. Kita punya target ini, ini, ini, dan ini. Misal ingin target menghafal, saya cobalah ingin menghafal, walaupun di masa-masa tua ini, ingin punya hafalan. Kemudian barakallahu fikum, maka lihat kemampuan dulu, dilihat kondisi masing-masing, dilihat aktivitas-aktivitasnya, dilihat barakallahu fikum, coba dirutinkan, dijadwal sesuai kemampuan. Oh, mungkin pada awal-awal melangkah memang sedikit, belum bisa langsung banyak, tidak masalah. Karena yang namanya jiwa itu kalau belum dibiasakan memang biasanya cuma bisa sedikit saja. Tapi jangan berarti, bukan berarti barakallahu fikum, ketika sedang semangat, sedang ingin merubah diri, kemudian langsung digembleng tanpa melihat kondisi badan, kondisi masing-masing. Tidak, dilihat sedikit, sedikit seperti itu. Dilihat, oh ternyata mampunya segini, tidak masalah, sedikit dulu yang penting rutin. Kemudian ketika dia mulai biasa, baru setelah itu dia tingkatkan. Saya sudah biasa hal ini. Misal ketika ingin menghafal, menambah hafalan Al-Quran, baik itu di masa tua, masa muda. Saya lawang, misal sebelum kerja ada waktu-waktu di mana saya masih bisa untuk menghafal, entah itu di masjid, di kamar, di rumah, ada kesempatan tertentu masih kosong, masih lawang, entah itu pada subuh atau sebelum tidur, yang masing-masing orang tahu kondisinya. Maka barakallahu fikum, yang seperti ini dilihat, dia lihat kondisi masing-masing, dilihat dan dijadwal, oh ternyata saya bisanya seperti ini jam segini. Dilihat dulu, coba menghafal walaupun mungkin seperempat shofah, seperempat lembar, coba bisa apa enggak. Coba dilihat seminggu, set, dilatih, oh ternyata tidak bisa, terlalu berat kepala, barakallahu fikum, panas. Baru menghafal seperempat shofah aja setiap harinya, ternyata itu susah. Labas, mungkin pada awal-awalnya seperti itu. Ya sudah, mungkin 3 ayat dulu saja. Ternyata bisa, terbiasa, 3 ayat bisa, bisa, bisa. Sebulan berjalan, sudah lumayan, sepertinya lumayan, sudah bisa. Kemudian ditingkatkan lagi kemampuannya, tambah 1 ayat lagi. Terus seperti itu, sebulan berjalan lagi, ternyata sudah terbiasa. Kemudian ditingkatkan, coba naik ke seperempat halaman, oh ternyata bisa, terus-terus seperti itu. Dilihat batas kemampuan, entah itu pada diri kita ataupun mungkin pada mendidik anak-anak didik kita. Mungkin sebagian anak barakallahu fikum cepat dalam menghafal, sekali duduk bisa 1-2 lembar. Bahkan banyak teman-teman dulu waktu di ma'had itu sekali duduk barakallahu fikum 3 lembar biasa. Sekali duduk 3/4 jam itu 45 menit dia mampu 3 lembar itu biasa. 2 lembar rata-rata mungkin barakallahu fikum selembar atau setengah lembar. Itu rata-rata. Itu sudah yang paling bawah, kalangan bawah sudah. Namun pada kondisi itu memang ada anak-anak yang baru belajar mungkin. Membaca Al-Quran aja terbata-bata, 1-2 ayat saja sudah luar biasa beratnya. Harus ditalkin dulu, bacaannya salah-salah, atau barakallahu fikum. Maka seperti ini, jangan langsung diforsir, ayo kamu baca ini segini seharbi, tanpa melihat keadaan anak. Tidak, dilihat dulu kemampuan anak, oh ternyata masih baru-baru, Ya sudah, coba 1-2 ayat dulu, 3 ayat dulu, 4 ayat dulu, terus seperti itu. Kemudian apabila sudah dia terbiasa, sudah mampu, baru dinaikkan, terus seperti itu. Makanya seperti ini barakallahu fikum, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana jirratuhu ila sunnati faqad najah wa aflah." Apabila masa-masa semangatnya, masa kuatnya, masa mampunya itu tetap di dalam koridor sunnah, dalam artian barakallahu fikum, mengamalkan sunnah dilihat kondisi kemampuan, tidak memforsir diri, karena bukan di antara contoh dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu ibadah yang dia tidak mampu, yang harus melelahkan dirinya. Angkat tapi dia membiasakan terus dirinya sampai jiwa itu terbiasa, sampai jiwa itu senang, cinta terhadap hal tersebut. Sedikit-sedikit-sedikit sebagaimana kuda dipacu pada masa kekuatannya dilatih, tapi tidak diforsir, dilatih sedikit-sedikit-sedikit sampai pada kemampuan dia itu larinya cepat. Begitu pula pada masa-masa futur. Dan pasti kita semua akan menjangkit, akan terjatuh dalam masa-masa futur. Namun bukan berarti ketika seperti itu kita seenak kita. Mumpung ada kesempatan, aku sudah anu kok, sudah belajar di pondok lama, aku sudah menghafal banyak, sudah capek lah, coba yang lain. Bukan aneh-aneh. Mumpung ada uang, cari yang aneh-aneh. Melakukan aktivitas yang melewati batas syariat. Makanya seperti ini juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat fatratuhu ila ghairi sunnati halak." Barang siapa yang masa-masa futurnya melewati batas syariat, tidak sesuai sunnahku, maka orang ini apabila terus dibiarkan, maka halak, binasa dia kan. Walaupun mungkin pada masa semangatnya terlalu luar biasa, semangat sekali, tanpa melihat barakallahu fikum kemampuan diri. Makanya seorang muslim, seorang mukmin itu masa fatrah ataupun masa semangatnya, masa futur, selemas, tidak semangat, ataupun masa-masa pas semangatnya tetap di atas sunnah. Tetap di atas sunnah, tidak melewati batas dan koridor syariat. Dan itu butuh kebiasaan, butuh dilatih memang, butuh dilatih. Tidak barakallahu fikum sekali dua kali percobaan, memang butuh latihan. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hadzin adzim. Kemudian kata Syekh Rabi, fa in 'amila hadhihi sayyi'ah kutibat 'alaihi sayyi'atun kabirah kanat am saghirah. Wa hadha min 'adillahi wa fadlihi subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia memang terjatuh dalam kemaksiatan, maka tidaklah ditulis kecuali memang pahala atau dosa itu yang ditulis. Ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan, mengamalkannya baru ditulis. Dan orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah orang-orang yang ditulis padanya pahala. Ingat, meninggalkan pahala karena Allah, meninggalkan pahala karena Allah, takut, malu, ingin memperbaiki diri, tidak ingin jadi orang jelek lagi, ini yang mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan, tidak melaksanakan atau melakukan kemaksiatan karena, bukan karena Allah, akan tapi memang karena kesempatannya tidak memungkinkan, dia ingin bermaksiat, memang sudah ingin bermaksiat, namun ternyata misal-misal ada orang tuanya, atau barakallahu fikum tidak ada fasilitas, ingin melakukan ini itu karena tidak ada fasilitas, Maka orang yang seperti ini barakallahu fikum, tetap kata Syekh Ibnu Utsaimin, tetap mendapatkan dosa, dikarenakan yang menghalangi dia dari mengamalkan kemaksiatan, melaksanakan kemaksiatan, bukan dikarenakan karena Allah, karena ingin menjaga diri di atas koridor syariat, akan tetapi memang tidak ada kesempatan saja. Toh misal kalau ada dia kesempatan, misal kalau dia ada kesempatan, dia langsung lari untuk mengamalkan hal tersebut. Dalilnya sebagaimana telah kita jelaskan adalah dua orang yang saling membunuh. Kata Nabi SAW, al-qatil wa maqtul finnar. Yang membunuh ataupun yang dibunuh itu semuanya di neraka. Maka sahabat bingung. Kalau al-qatil yang membunuh, ya mungkin dia masuk dalam neraka. Masuk akal. Karena dia membunuh. Nah, bagaimana yang terbunuh ini? Dia tidak membunuh, tapi kok dia tetap mendapatkan dosa? Tetap masuk neraka. Karena barakallahu fikum, kenapa kok bisa seperti ini? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbunuh masuk dalam neraka tetap mendapatkan dosa dikarenakan dia sangat berniat sekali untuk membunuh saudaranya, namun qadarullah tidak ada kesempatan, dia keduluan terbunuh. Dia keduluan terbunuh. Dia sudah berniat, sudah azam untuk membunuh saudaranya, membunuh orang. Cuman qadarullah dia yang terbunuh. Kesempatan ketika itu tidak pada dirinya, malah justru dia yang terbunuh. Begitu pula seseorang, kita mendapatkan faedah di sini, seorang yang meninggalkan kemaksiatan, tidak melaksanakan kemaksiatan, namun yang menghalangi dirinya dari kemaksiatan bukan karena takut karena Allah atau ingin menjaga diri atau dikarenakan dia seorang muslim tidak boleh seperti ini, tidak, dikarenakan tidak mampu saja, tidak ada kesempatan, ingin membuka ini itu, ingin melihat ini itu, sebenarnya dia pengin, cuman dikarenakan mungkin dia masih di pondok belum bisa, ingin melihat sesuatu yang baru, menerobos dunia baru. Dia ingin sebenarnya, cuman ternyata kondisinya dia masih di pondok, disuruh orang tanya masih di pondok sudah. Barakallahu fikum, maka orang yang seperti ini bukanlah orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Toh seandainya misal dia ada kesempatan pas pulang, mungkin kemudian dia cari-cari kesempatan, sudah berniat memang di mahad pondok misal. Semoga tidak ada di sini. Semoga tidak ada yang seperti itu di sini. Pas enggak ada orang tua, pas enggak ada yang mengawasi, dia lari, ambil sepeda kah, ambil motor kah, ke tempat-tempat barakallahu fikum yang tidak sepantasnya salafin itu ke sana. Atau benar usalafin ke sana, membuka yang aneh, melihat yang aneh, melihat sesuatu yang baru yang tidak pantas. Maka tetap barakallahu fikum bagi para thalabatul ilmi, barakallahu fikum, tetap mengekang diri, menjaga diri, sabar, menjaga diri walaupun di masa-masa fatrah, terutama di masa-masa fatrah bahkan. Karena masa-masa fatrah ini masa-masa rawan, mudah sekali seseorang itu jatuh ke dalam kemaksiatan. Masa-masa fatrah itu sangat rawan sekali seseorang itu jatuh ke dalam kemaksiatan. Maka diantara bentuk sabar adalah menjaga diri masa-masa fatrah, mensiasati diri di jadwal. Jangan sampai nanti pas masa-masa tidak belajar kah, dia barakallahu fikum mencari sesuatu yang baru. Tetap dia itu barakallahu fikum masa-masa tidak belajar, masa-masa lemas, jenuh, coba dia siasati. Saya ingin perkara-perkara ini saja. Tapi jangan sampai hal tersebut lewat dari batasan koridor syariah. Boleh mungkin antum ziarah ke ma'had yang lain, mungkin di sana mendapatkan fawaid-fawaid yang lain, mendapatkan sesuatu yang baru berfaedah, atau barakallahu minimalnya ke tempat-tempat yang mungkin bisa mengalihkan pikirannya dari kemaksiatan. Atau lebih bagusnya lagi, barakallahu fikum, tetap membiasakan diri di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu